menyesali sang waktu yang pergi meninggalkan dirimu. Jangan pernah dirimu menyesali segala sesuatu karena semua kehendak penciptamu. Sang kuasa ada.